Media Suara Islami. Media Suara Islami. Anda memasuki jendela akhirat. فارتقي في الخير وارقى افقا انها العلياء تبغي مسلما انت عنوان لامجاد الاولى فاهجر الاوحال واصعد في السماء فاهجر الاوحال واصعد في السماء. Pendengar yang budiman, sungguh ujian Allah Ta'ala kepada manusia dengan makhluknya yang bernama Al-Masih Ad-Dajjal adalah sebesar-besar ujian yang ditimpakannya kepada umat manusia yang beriman. Tidak ada ujian lain yang menyamainya, apalagi yang melebihinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sejak Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam Alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada suatu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Ad-Dajjal. Dan pendengar yang budiman, sebelum kemunculan Dajjal, dunia Islam akan diuji terlebih dahulu oleh Allah Ta'ala dengan kemarau panjang selama 3 tahun. Pada tahun pertama, hujan akan kurang sebanyak 1/3 daripada biasanya. Pada tahun kedua, akan kurang 2/3 daripadanya. Dan pada tahun ketiga, hujan terus tidak turun. Umat manusia ketika itu akan dilanda kemarau. Di saat itulah, Dajjal akan muncul membawa ujian. Dalam satu riwayat, dikabarkan bahwa Dajjal akan memiliki bergunung roti, bergunung makanan, sedangkan orang-orang yang tidak percaya dengannya berada dalam kelaparan. Dalam hal ini, sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, jadi apa yang dimakan oleh orang Islam pada hari itu, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka akan merasa kenyang dengan bertahlil, bertakbir, bertasbih, dan bertahmid. Jadi, zikir-zikir itu menggantikan makanan. Dalam satu hadis lain riwayat Nu'aim bin Hammad dikabarkan pula, lalu Allah Ta'ala mengerahkan kepada Dajjal syaitan-syaitan yang ada di timur dan ada di barat, dan mereka pun datang berbondong-bondong ke hadapan Dajjal dan mengajukan kesediaan mereka untuk mengikuti apa saja perintahnya. Mereka berkata kepada Dajjal, gunakanlah kami untuk apa saja tujuanmu. Dajjal menjawab, ya, aku akan berbuat demikian. Maka pergilah kamu pada setiap manusia dan usahakanlah supaya mereka meyakini bahwa aku adalah Rob mereka. Khabarkanlah kepada mereka bahwa aku telah membawa untuk mereka syurgaku dan nerakaku. Kemudian syaitan-syaitan itu pun bertebaranlah di muka bumi dan masuk ke rumah-rumah orang dengan bilangan yang sangat banyak. Lebih dari 100 syaitan untuk sebuah rumah. Syaitan-syaitan itu pun menjelma dalam bentuk ayah tuan rumah itu, dalam bentuk anaknya, saudara-saudaranya, hamba-hambanya, dan sahabat-sahabatnya. Mereka berkata kepada tuan rumah itu, wahai fulan, apakah kamu mengenali kami? Tuan rumah itu menjawab, ya, kami kenal kamu semua. Ini ayahku, ini ibuku, ini saudara perempuanku, ini saudara lelakiku. Tuan rumah itu berkata lagi, apa kabar kamu semua? Mereka syaitan-syaitan menjawab, engkau apa kabar? Coba ceritakan kepada kami keadaan engkau. Tuan rumah itu pun berkata, sesungguhnya telah diberitakan kepada kami bahwa musuh Allah yang bernama Dajjal itu telah muncul, membuat kerusakan. Lalu, Mereka syaitan-syaitan menjawab, "Janganlah engkau terburu-buru berkata demikian. Janganlah engkau berkata demikian. Dajjal itu sebenarnya Robmu yang dapat membuat sesuatu keputusan terhadap nasibmu. Bersama dengannya ada syurga dan neraka. Ada sungai-sungai dan ada banyak makanan. Sesungguhnya tiada makanan kecuali yang datang dari sisinya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah." Ketika itu tuan rumah tadi berkata, "Kamu semuanya pembohong. Kamu adalah syaitan-syaitan, dan Dajjal itu adalah pembohong besar. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberitahukan kami akan keadaan yang sebenarnya, dan Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kami berhati-hati, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh kami supaya menjaga anak-anak kami. Maka tiada kata percaya untuk kamu semua. Kamu adalah syaitan-syaitan. Dajjal itu adalah musuh Allah Ta'ala. Dan sebentar lagi, Allah Ta'ala akan menurunkan Nabi Isa bin Maryam untuk membunuhnya." Nah pendengar, kalau tuan rumah itu berkata demikian, akan surut dan akan diam, lalu mereka syaitan-syaitan segera pulang dengan tangan hampa dan kehinaan. Dikabarkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu beliau sallallahu alaihi wasallam banyak menyentuh masalah Dajjal. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 'Sesungguhnya tidak ada fitnah atau kerusakan di muka bumi yang paling hebat selain daripada fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ada mengingatkan kaumnya tentang Dajjal. Aku adalah nabi yang terakhir, sedangkan kamu adalah umat yang terakhir. Dajjal itu tidak mustahil datang pada generasi kamu. Seandainya dia datang dan aku masih ada di tengah-tengah kamu, maka aku adalah sebagai pembela bagi kaum mukminin. Kalau dia datang sesudah kematianku, maka setiap orang menjaga dirinya, dan sebenarnya Allah Ta'ala akan menjaga orang-orang mukmin. Dajjal itu akan datang nanti dari satu tempat antara Syam dan Irak dan mempengaruhi manusia dengan begitu cepat. Wahai hamba Allah, wahai manusia, tetapkanlah dirimu pada jalan yang lurus. Di sini akan saya terangkan kepada kamu ciri-ciri Dajjal yang belum diterangkan oleh nabi-nabi sebelumku kepada umatnya. Pada mulanya, nanti Dajjal itu mengaku dirinya sebagai nabi. Ingatlah, tidak ada lagi nabi setelah aku. Setelah itu nanti dia mengaku sebagai Rob. Ingatlah, bahwa Rob yang benar tidak mungkin kamu lihat sebelum kamu mati. Dajjal itu cacat matanya, sedangkan Allah Ta'ala tidak cacat, bahkan tidak sama dengan baharu. Dan juga di antara dua mata Dajjal tertulis Kaf, Fa, Ra, yang berarti kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin yang pandai membaca atau buta huruf. Di antara fitnah Dajjal itu juga, dia membawa syurga dan neraka. Nerakanya itu sebenarnya syurganya, sedangkan syurganya itu neraka, yakni panas. Barang siapa di antara kamu yang disiksanya dengan nerakanya, hendaklah dia meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala, dan hendaklah dia membaca awal surat Al-Kahfi. Maka nerakanya itu akan sejuk, sebagaimana api yang membakar Nabi Ibrahim itu menjadi sejuk. Dan di antara tipu dayanya itu, juga dia berkata kepada orang Arab, "Seandainya aku sanggup menghidupkan ayah atau ibumu yang sudah lama meninggal dunia itu, apakah engkau mengaku aku sebagai Rabbmu?" Orang Arab itu akan berkata, "Tentu." Maka syaitan pun datang menyamar seperti ayah atau ibunya, dengan rupa yang sama. Sifat-sifatnya juga sama, dan suaranya pun sama. Ibu bapaknya berkata kepadanya, Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dialah Rabbmu. Juga merupakan tipu dayanya adalah dia menipu seseorang, yakni dengan dia membunuh, lalu membelah dua jasad orang yang dibunuhnya tadi. Setelah itu, dia katakan kepada banyak orang, "Lihatlah apa yang akan kulakukan terhadap hambaku ini. Sekarang akan kuhidupkan dia seperti semula." Dengan izin Allah, orang mati tadi hidup semula. Kemudian laknatullah alaih itu bertanya, "Siapa Rabbmu?" Orang yang dia bunuh itu, yang kebetulan orang yang beriman, menjawab, "Rabbku adalah Allah, sedangkan engkau adalah musuh Allah." Orang itu lulus dalam ujian Allah, dan ia masuk orang yang paling tinggi derajatnya di syurga kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali bersabda, "Di antara tipu daya juga, dia perintahkan langit supaya menurunkan hujan, maka tiba-tiba hujan pun turun. Dia perintahkan pula bumi supaya mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya, lantas tiba-tiba tumbuh. Dan termasuk ujian yang paling berat bagi manusia, Dajjal itu datang ke perkampungan orang-orang baik, dan mereka tidak mengakunya sebagai Rabb. Maka, disebabkan yang demikian itu, tanam-tanaman dan ternakan mereka tidak tumbuh. Lantas, Dajjal itu datang ke tempat orang-orang yang percaya kepadanya, dan penduduk kampung itu mengakunya sebagai Rabb. Disebabkan yang demikian, hujan turun di tempat mereka, dan tanaman-tanaman mereka pun menjadi subur. Tidak ada kampung atau daerah di dunia ini yang tidak didatangi Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota itu tidak dapat ditembus oleh Dajjal karena dikawal oleh malaikat. Dia hanya berani menginjak pinggiran Mekah dan Madinah. Namun demikian, ketika Dajjal datang ke pegunungan di luar kota Madinah, kota Madinah bergoncang seperti gempa bumi. Ketika itu, orang-orang munafik kepanasan seperti cacing dan tidak tahan lagi tinggal di Madinah. Mereka keluar dan pergi bergabung dengan orang-orang yang sudah menjadi pengikut Dajjal. Itulah yang dikatakan hari pembersihan kota Madinah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Dajjal muncul pada waktu orang tidak berpegang kepada agama dan jahil tentang agama. Pada zaman Dajjal, ada 40 hari, yang mana satu hari terasa bagaikan setahun. Ada satu hari yang terasa bagaikan sebulan. Ada satu hari yang terasa satu minggu. Kemudian hari-hari berikutnya, seperti biasa." Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, tentang hari yang terasa satu tahun itu, apakah boleh kami sholat lima waktu juga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ukurlah berapa jarak sholat yang lima waktu itu." Juga menurut riwayat, Dajjal itu nanti akan berkata, "Akulah Rabb sekalian alam, dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kamu bermaksud menahannya?" Sambil ditahannya matahari itu, sehingga satu hari lamanya menjadi satu minggu atau satu bulan. Setelah dia tunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, "Sekarang, apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan?" Mereka semua menjawab, "Iya, kami ingin." Maka dia tunjukkan lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan. Dan pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari telah mengarahkan kita agar berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan Al-Masih Ad-Dajjal tadi. Seperti yang diajarkan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam doa sebelum salam setelah tahiyat terakhir. Doa itu adalah, "Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada siksa api neraka jahannam, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah dalam kehidupan dunia, dan fitnah setelah mati.